Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2, mulai halaman 221, Kitab Zikir dan Doa. Bab kelima, tentang doa-doa yang dinukilkan ketika terjadi tiap-tiap kejadian dari bermacam-macam kejadian. Apabila telah datang waktu subuh dan Anda mendengar azan, maka disunatkan bagi Anda menjawab azan dari muazin itu. Dan telah kami sebutkan jawaban azan itu. Dan telah kami sebutkan doa masuk kakus dan keluar daripadanya. Dan doa-doa wudu pada kitab bersuci. Apabila Anda keluar ke masjid, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dalam hatiku nur, pada lidahku nur, dan jadikanlah pada pendengaranku nur, jadikanlah pada penglihatanku nur, jadikanlah di belakangku nur, di hadapanku nur, dan jadikanlah di atasku nur. Wahai Allah Tuhanku, berikanlah aku nur. Dan berdoalah pula, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu sebagai hak orang-orang yang meminta kepadamu dan sebagai hak perjalananku ini kepadamu. Maka sesungguhnya tidaklah aku keluar dengan keangguhan dan kesombongan, tidak dengan riya dan ingin dikenal orang. Aku keluar karena menjaga kemarahanmu dan mencari keridaanmu. Maka aku bermohon kepadamu kiranya engkau melepaskan aku dari neraka dan mengampunkan segala dosaku. Sungguh tiada yang mengampunkan dosa itu selain engkau. Jika Anda keluar dari rumah karena sesuatu keperluan, maka berdoalah. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada aku berbuat aniaya atau aku dianiaya, dari aku bodoh atau aku diperbodohkan orang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada daya dan upaya selain dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dengan nama Allah, bersandarlah kepada Allah. Apabila telah sampai ke masjid dan Anda bermaksud dengan hendak masuk, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, berilah rahmat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, dan berilah kesejahteraan kepadanya. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah segala dosaku. Bukalah bagiku pintu rahmatmu. Dahulukan kaki Anda yang kanan ketika masuk. Maka apabila Anda melihat dalam masjid orang jual beli, hendaklah Anda katakan, tidak akan diberi keuntungan oleh Allah perniagaanmu. Apabila Anda melihat orang yang mencari barangnya yang hilang dalam masjid, lalu katakanlah, tidak akan dikembalikan oleh Allah barang itu kepadamu. Begitu disuruh oleh Allah, begitu disuruh oleh Rasulullah SAW. Apabila Anda telah mengerjakan dua rakaat salat subuh, maka berdoalah. Dengan nama Allah, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon padamu akan rahmat dari sisimu yang engkau tujukan dengan rahmat itu akan hatiku. Dibacakan doa ini sampai kepada akhirnya, sebagaimana telah kami bentangkan berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diambilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diterangkan pada doa dahulu. Apabila Anda rukuk, maka bacalah dalam rukuk Anda. Allahumma laka raka'tu walaka khasha'tu wa bika amantu walaka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi qasa'a sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa asobi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Artinya, wahai Allah Tuhanku, bagimu aku rukuk, bagimu aku khusyuk, kepadamu aku beriman, bagimu aku tunduk, dan kepadamu aku menyerahkan diri. Engkau Tuhanku telah usuklah pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku, urat syarafku, dan apa yang dengan dia berdiri sendiri, tapak kakiku, untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dan kalau Anda sukai, bacalah Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Atau Anda baca Subuhun Kudusun Rabbuna Rabbul Malaikati Warruh, artinya Maha Suci, Maha Kudus Tuhan para malaikat dan nyawa. Apabila Anda mengangkat kepala dari rukuk, maka berdoalah Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'ul masyita min syai'in ba'da'ah lidh sanad wal maj ahakku ma qalal abadu wa kulluna lakal abadun la mani'a lima antaita wala mu'ti lima man na'ta wala yang fa'u zal jala jal jaddiya minkal jad. Artinya, didengar oleh Allah siapa yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian yang memenuhi segala langit, yang memenuhi bumi, dan memenuhi apa yang engkau kehendaki dari suatu sesudah yang berhak pujian dan kemuliaan. Benarlah kiranya apa yang dikatakan oleh hamba, bahwa semua kami adalah hambamu, hamba bagimu. Tak ada yang melarang akan apa yang engkau berikan. Tak ada yang memberi akan apa yang engkau larang, dan tidaklah bermanfaat bagi yang mempunyai kemuliaan dari engkau oleh kemuliaannya. Apabila Anda sujud, maka bacalah, yang artinya, wahai Allah Tuhanku, kepadamu aku sujud dan kepadamu aku beriman dan aku tunduk. Bersujudlah wajahku kepada yang menjadikannya, yang membentuknya, yang membuka pendengarannya dan penglihatannya. Maka Maha Sucilah Allah oleh yang sebaik-baiknya. Wahai Allah Tuhanku, bersujudlah kepadamu tubuhku dan alam pikiranku, dan berimanlah kepadamu jantung hatiku. Aku mengakui dengan nikmatmu kepadaku, dan aku mengaku dengan dosaku. Dan inilah apa yang telah aku perbuat aniaya kepada diriku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan segala dosa selain engkau. Atau Anda baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Apabila Anda telah selesai dari sholat, maka bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang artinya wahai Allah Tuhanku, engkau sejahtera dan dari engkau kesejahteraan. Bertambah-tambah nikmat engkau wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan Anda mendoa dengan doa-doa yang lain yang telah kami sebutkan dahulu. Apabila Anda telah berdiri dari tempat duduk dan bermaksud mendoa yang akan menutup kesia-siaan tempat duduk itu, maka berdoalah, Maha Suci engkau wahai Allah Tuhanku, dan dengan pujian kepadamu aku mengaku bahwa tiada yang disembah selain engkau. Aku meminta ampun kepada engkau dan bertobat kepada engkau. Aku telah berbuat kejahatan dan telah menganiaya diriku sendiri. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampunkan segala dosa selain engkau. Apabila Anda masuk ke pasar, maka berdoalah, tiada yang disembah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kerajaan dan pujian, Ia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah yang hidup, tiada mati. Di tangannya lah kebajikan, dan dialah yang maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bismillah, dengan nama Allah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan kebajikan pasar ini dan kebajikan apa-apa yang ada padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejahatan pasar ini dan kejahatan apa-apa yang ada padanya. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau daripada aku memperoleh bencana pada pasar ini. Sumpah yang zalim atau jual beli yang merugikan. Kalau ada hutang Anda, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, cukupkanlah bagiku dengan yang halal daripada engkau, tidak dengan yang haram. Kayakanlah akan aku dengan kurniamu tanpa orang lain selain engkau. Apabila Anda memakai pakaian baru, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, engkau berikan aku pakaian dengan kain ini, maka bagimulah segala pujian. Aku bermohon kepadamu dari kebaikan kain itu, dan kebaikan dari apa yang diperbuatkan kain itu untuknya. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatannya, dan kejahatan apa yang diperbuatkan kain itu untuknya. Apabila Anda melihat sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan Anda, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, tidaklah yang mendatangkan segala kebaikan selain engkau, dan tidaklah yang menghilangkan segala keburukan selain engkau. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Apabila Anda melihat bulan sabit, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah bulan sabit itu kepada kami dengan keamanan, keimanan, kebajikan, keselamatan, kesejahteraan, dan taufik bagi apa yang engkau sukai dan engkau ridhoi, dan terpelihara dari orang yang engkau marahi. Sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu, hai bulan, ialah Allah. Dan dibacakan, wahai bulan sabit petunjuk dan kebajikan, aku beriman dengan Khalikmu, wahai Allah Tuhanku. Sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan kebajikan bulan ini dan kebajikan takdir. Aku berlindung padamu dari kejahatan hari masyar. Dan lebih dulu bertakbirlah 3 kali sebelum baca doa tadi. Dan apabila berhembus angin, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu akan kebajikan angin ini dan kebajikan apa yang di dalamnya, serta kebajikan sebab angin itu dikirimkan. Dan kami berlindung daripadamu dari kejahatan angin itu, kejahatan apa-apa yang di dalamnya, dan kejahatan sebabnya angin itu dikirimkan. Apabila sampai kepada Anda berita meninggal seorang, maka bacalah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa inna illa rabbina lamun qalibun, Allahumma hubhu fil muhsinin, waj'al kitabahu fi iliyin, wa khulfu ala angkidihi fil ghabirin, Allahumma la tukhrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana wa lahu. Artinya, sesungguhnya kita kepunyaan Allah dan kita kembali kepadanya. Sesungguhnya kita berbalik kepada Tuhan kita. Wahai Allah Tuhanku, tuliskanlah dia dalam golongan orang-orang yang berbuat baik, dan jadikanlah suratan amalnya dalam surga yang tinggi, dan gantikanlah dia di belakangnya dalam golongan orang-orang yang terdahulu. Wahai Allah Tuhanku, janganlah engkau karamkan kami dari pahalanya, dan janganlah engkau datangkan kepada kami kekacauan sesudahnya. Ampunilah dosa kami dan dosanya. Dan Anda berdoa ketika bersedekah, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha tahu. Dan Anda bacakan ketika rugi, Mudah-mudahan kiranya Tuhan kami menggantikan bagi kami yang lebih baik daripadanya. Sesungguhnya kami amat ingin kepada Tuhan kami. Dan Anda berdoa pada permulaan segala urusan, yaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Artinya, wahai Tuhan kami, datanganlah bagi kami daripada-Mu rahmat dan karunia dan petunjuk bagi kami dari pekerjaan kami. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah bagiku urusanku. Dan Anda berdoa ketika memandang ke langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Tabarakalladzi ja'ala fi sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Artinya, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan ini batil. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Bertambah-tambahlah nikmat Allah yang menjadikan pada langit jalan-jalan bintang dan menjadikan padanya lentera dan bulan yang cemerlang. Apabila Anda mendengar bunyi guru, maka bacalah. Subhana mai yusab bihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Artinya, masucilah Allah yang bertasbih guru dengan pujian kepadanya dan para malaikat dari ketakutan kepadanya. Apabila Anda melihat kilat, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemarahan-Mu, dan janganlah membinasakan kami dengan azab-Mu, dan sehatkanlah kami sebelum itu. Demikian menurut yang diterangkan oleh Ka'ab. Apabila turun hujan, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah siraman yang memuaskan dan hujan yang bermanfaat. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dia hujan rahmat dan janganlah Engkau jadikan hujan azab. Apabila Anda marah, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kemarahan hatiku dan lepaskanlah aku dari setan yang kena kutuk. Apabila Anda takut kepada suatu kaum atau golongan, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya kami jadikan Engkau dan berhadapan dengan mereka, dan kami berlindung dengan Engkau dari kejahatan mereka. Apabila Anda berperang, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, Engkaulah pembantuku dan penolongku, dan dengan sebab-Mu aku berperang. Apabila kedengaran kemasyuran-Mu ke telingamu, maka bersolawatlah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan katakanlah, disebutkan oleh Allah kiranya akan orang yang menyebutkan aku dengan kebajikan. Apabila Anda melihat doa Anda makbul, maka bacalah. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu sholihat. Artinya, segala pujian bagi Allah di mana-mana dengan kemuliaan dan keagungannya. Sempurnalah segala yang baik-baik. Apabila Anda melihat kelambatan makbul, maka bacalah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya, segala puji bagi Allah di atas segala kejadian, di atas segala hal keadaan. Apabila Anda mendengar azan maghrib, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, inilah menghadap malammu, membelakang siangmu, suara mendoa kepadamu dan kedatangan salat bagimu. Aku bermohon kepadamu akan mengampuni dosaku. Apabila menimpa kepada Anda kesusahan, maka berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku hambamu, putra hambamu yang laki-laki dan putra hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku di tanganmu dan berlaku padaku hukummu. yang adil padaku keputusanmu. Aku bermohon kepadamu dengan tiap-tiap nama bagimu, yang engkau namakan dirimu dengan dia, atau engkau turunkan dia dalam kitabmu, atau engkau ajarkan dia kepada seseorang daripada makhlukmu, atau engkau pilihkan dia dalam ilmu gaib pada sisimu. Kiranya engkau jadikan Al-Quran pengikat hatiku, cahaya dadaku, dan menghilangkan kegundahanku yang melenyapkan keresahan dan kepiluanku. Bersabda Nabi SAW, tiadalah seseorang memperoleh kesusahan lalu membaca bacaan tadi, melainkan dihilangkan oleh Allah kesusahannya dan digantikannya kesusahan itu dengan ketenangan. Lalu Nabi SAW ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah kami tidak mempelajarinya? Maka menjawab Nabi SAW, sewajarnya lah bagi orang yang mendengarnya, mempelajarinya. Apabila Anda mendapat penyakit pada tubuh Anda sendiri atau pada tubuh orang lain, maka doakanlah dengan doa Rasulullah SAW. Adalah Rasulullah, apabila ada orang menderita borok atau luka berat atau luka biasa, lalu meletakkan telunjuknya ke atas bumi, kemudian mengangkatnya dan mengucapkan, Bismillahi turbatu ardina biru'yati ba'dina yusfa sakimuna bidni rabbina. Artinya, Bismillah, tanah bumi kita dengan doa sebagian kita itu akan disembuhkan orang sakit kita dengan izin Tuhan kita. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan apabila Anda memperoleh penyakit pada tubuh Anda, maka letakkanlah tangan Anda di atas yang sakit dari tubuh Anda itu selain membaca Bismillah 3 kali. Dan bacalah 7 kali. A'udhu bi'izzatillah wa kudratih min syarri ma'ajidu wa'uhadir. Artinya, aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari kejahatan apa yang aku peroleh dan aku takuti. Apabila Anda mendapat kesedihan, maka bacalah La ilaha illallah hu aliyyul azim, La ilaha illallah hu rabbul arsyil azim, La ilaha illallah hu rabbul samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Artinya, tiada yang disembah melainkan Allah yang maha tinggi lagi maha penyantun. Tiada yang disembah melainkan Allah yang mempunyai ars yang agung. Tiada yang disembah melainkan Allah yang mempunyai langit 7 dan yang mempunyai ars mulia. Kalau Anda mau tidur, maka mula-mula berwudulah. Kemudian berbantalah atas kananmu menghadap kiblat. Kemudian bertakbirlah atau mengucapkan Allahu Akbar 34 kali. Bertasbihlah mengucapkan Subhanallah 33 kali. Bertahmidlah mengucapkan Alhamdulillah 33 kali. Kemudian berdoalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu daripada kemarahanmu, dengan kemaafanmu daripada siksaanmu, dan aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku tiada sanggup menyampaikan pujian kepadamu. Walaupun aku bersungguh-sungguh benar, tetapi engkaulah sebagaimana engkau memuji kepada engkau sendiri. Wahai Allah Tuhanku, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Wahai Allah Tuhanku, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan segala-galanya, dan yang mempunyai yang membelahkan biji-bijian dan isi, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan, dan dari kejahatan tiap-tiap yang melata, di mana engkaulah yang mengambil ubun-ubunnya. Engkaulah yang permulaan, maka tiadalah sebelum engkau sesuatu. Engkaulah yang penghabisan, maka tiadalah sesudah engkau. Engkaulah yang zahir, maka tiada di atas engkau sesuatu. Engkaulah yang batin, maka tiada tanpa engkau sesuatu. Lunasilah daripadaku hutang dan kayakanlah aku daripada kemiskinan. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau menjadikan diriku dan engkaulah yang mematikannya. Bagi engkaulah matinya diriku dan hidupnya. Wahai Allah Tuhanku, jika engkau mematikan diriku, maka ampunilah dia. Dan jika engkau menghidupkannya, maka peliharalah dia. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu keafiatan di dunia dan akhirat. Dengan namamu, wahai Tuhanku, aku letakkan lambungku, maka ampunilah dosaku. Wahai Allah Tuhanku, peliharalah aku dari azabmu pada hari berkumpul segala hambamu. Wahai Allah Tuhanku, aku serahkan diriku daripadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu karena ingin dan takut kepadamu. Tiadalah tempat bersandar dan melepaskan diri daripada azabmu, melainkan kepadamu. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau utuskan. Dan adalah ini penghabisan doamu. Karena Rasulullah SAW telah menyuruh yang demikian itu. Dan hendaklah didoakan sebelum itu. Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah aku pada saat yang lebih engkau sukai, dan pergunakanlah aku pada amal perbuatan yang lebih engkau sukai, yang mendekatkan aku pada engkau seluruhnya. Dan engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu dengan begitu jauh. Aku bermohon kepadamu, maka engkau berikan kepadaku. Aku meminta ampun kepadamu, maka engkau ampunkan akan dosaku. Aku berdoa kepadamu, maka engkau terima akan doaku itu. Apabila Anda telah bangun dari tidur ketika waktu subuh, maka berdoalah. Segala pujian bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah dibangkitkan. Kami telah berada pada pagi subuh, dan adalah kerajaan itu kepunyaan Allah. Keagungan dan kekuasaan itu kepunyaan Allah. Kemuliaan dan kudrah itu bagi Allah. Jadilah kami di atas kesucian agama Islam dan kalimat keikhlasan di atas agama Nabi kita Muhammad SAW. Di atas agama milah Bapak kita Ibrahim yang membawa agama benar, dan tidaklah ia daripada orang-orang musyrik. Wahai Allah Tuhanku, dengan sebab engkau kami berwaktu subuh, dengan sebab engkau kami berwaktu sore, dengan sebab engkau kami hidup, dengan sebab engkau kami mati, dan kepada engkau lah tempat kembali. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu, kiranya engkau gerakkan kami pada hari ini kepada segala kebajikan, dan kami berlindung dengan engkau daripada kami berbuat pada kejahatan atau berbuat aniaya pada seseorang muslim. Maka sesungguhnya engkau telah berfirman, bahwa ladhi yatawaffakum bilayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atukum fihi liyukudu ajalum musamma. Artinya, dialah Allah yang mematikan, memegang jiwa kamu pada waktu malam, dan ia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada waktu siang. Kemudian ia membangunkan kamu padanya untuk disempurnakan suatu waktu atau ajal yang tertentu. Surat Al-An'am ayat 60. Wahai Allah Tuhanku, yang menciptakan subuh, yang menjadikan malam tenteram, matahari dan bulan untuk perkiraan. Aku bermohon kepadamu akan kebajikan hari ini dan kebajikan apa yang ada padanya. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan hari ini serta kejahatan apa yang ada padanya. Bismillah, Masya Allah. Dengan nama Allah, apa yang dikehendaki Allah. Tiada upaya melainkan dengan Allah, Masya Allah. Tiap-tiap nikmat daripada Allah Masya Allah, kebajikan seluruhnya di tangan Allah. Masya Allah, tidaklah yang memalingkan kejahatan, melainkan Allah. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad SAW nabiku. Wahai Tuhan kami, kepadamu kami menyerah diri. Kepadamu kami kembali, dan kepadamu tempat kembali. Dan apabila telah petang hari, maka dibacakan yang tadi itu, kecuali bahwa ia membacakan, kami telah berada pada petang hari. Dan ia berdoa bersama yang tadi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dan asmanya atau nama-namanya semua. Jadi pada kejahatan apa yang dijadikan dan yang diciptakannya. Daripada kejahatan tiap-tiap yang mempunyai kejahatan, dan daripada kejahatan tiap-tiap yang melata di atas bumi, di mana engkau yang mengambil ubun-ubunnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Apabila memandang pada kaca, maka bacalah. Segala puji yang bagi Allah yang menjadikan kejadianku, lalu menjadikannya dengan seadil-adilnya, memuliakan bentuk wajahku, dan membaguskannya dan menjadikan aku daripada orang-orang muslimin. Apabila Anda membeli atau menggaji pesuruh atau pembantu atau hewan, maka peganglah ubun-ubunnya dan bacalah. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu kebajikan dan kebajikan apa yang terjadi tabiat padanya. Aku berlindung padamu daripada kejahatan yang menjadi tabiat padanya. Apabila Anda mengucapkan selamat atas sesuatu perkawinan, maka katakanlah kepada orang yang Anda ucapkan itu. Diberi barokah kiranya oleh Allah padamu. Diberi barokah kiranya ke atasmu. Dan dikumpulkan kiranya di antara kedua kamu dalam kebajikan. Apabila Anda membayar hutang, maka katakanlah kepada orang yang Anda bayarkan itu. Diberi barokah kiranya oleh Allah bagimu, pada keluargamu dan hartamu. Karena bersabda Nabi SAW, Innama jaza'u safil mahdu wa ada. Sesungguhnya balasan pinjaman ialah pujian dan pembayaran. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka inilah doa-doa yang tidak dapat kami, yang tidak dapat, maka inilah doa-doa yang tidak dapat bagi seorang murid melepaskan dari padanya menghafalkannya. Dan yang selain dari itu, dari doa-doa safar atau perjalanan jauh, doa salat dan wudu telah kami sebutkan pada kitab haji, kitab salat, dan kitab taharah dahulu. Kalau Anda menanyakan, apa faedahnya mendoa, sedang qada atau ketentuan yang dan ketetapan dari Allah itu tidak bisa ditolak. Maka ketahuilah kiranya bahwa sebagian dari qada ialah menolak bencana dengan doa. Maka doa itu adalah sebab untuk penolakan bencana dan penarikan rahmat. Sebagaimana perisai adalah sebab untuk penolakan panah. Dan air adalah sebab untuk keluarnya tumbuh-tumbuhan dari tanah. Maka bagaimana perisai menolak panah kalau keduanya telah menolak. Maka begitu pulalah doa dan bencana. Keduanya obat mengobati. Dan tidaklah diantaranya syarat pengakuan dengan qada Allah. Dengan qada Allah Ta'ala itu. Tidak membawa senjata karena firman Allah Ta'ala. Khudzuhid rogum. Artinya, ambillah persediaan kamu. Surat An-Nisa. Lalu dikatakan bahwa kalau telah dahululah pada qada Tuhan dengan tumbuhnya bibit itu, niscaya tumbuhlah dia. Dan kalau tidaklah dahulu qada itu, niscaya tidaklah ia tumbuh. Tetapi mengingatkan sebab untuk musabab adalah qada pertama, di mana ia seperti kerlingan mata atau lebih cepat dari itu lagi. Dan penyusunan uraian musabab di atas uraian sebab secara berangsur dan menentukan, itulah qadar atau takdir. Dan yang menentukan kebajikan telah menentukannya dengan sebab, dan yang menentukan kejahatan telah menentukan sebab untuk menolaknya. Sehingga tidaklah berlawanan atau kontradiksi antara semua keadaan itu pada orang yang terbuka mata hatinya atau basirahnya. Kemudian tentang faedah doa itu, ialah apa yang telah kami terangkan pada bab zikir dahulu. Maka ia meminta kehadiran hati kepada Allah, dan itulah ibadah yang terakhir atau muntahal ibadah. Karena itulah bersabda Nabi SAW, doa itu adalah otak ibadah. Dan kebiasaan manusia itu tidak tertuju hatinya kepada mengingati Allah atau berzikir kepada Allah, kecuali ketika memerlukan benar dan sudah terpaksa sekali. Sebab manusia itu apabila memerlukan keadaan yang memburuk, maka ia mempunyai doa yang panjang. Maka keperluanlah yang memerlukan pada doa itu. Dan doa itu menolak hati kepada Allah Azza wa Jalla dengan merendahkan diri dan bertekun. Maka berhasillah dengan yang demikian itu zikir, di mana itu ialah ibadah yang termulia. Dan karena itulah bala cobaan menimpa Nabi-Nabi alaihissalam, kemudian wali-wali, kemudian yang mengikuti dan yang mengikuti langkah jejak mereka. Karena bala percobaan itu menolak hati kepada berhajat dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mencegah daripada melupakannya. Adapun kekayaan, maka adalah sebab bagi keangkuhan menurut kebiasaan, karena manusia itu sesungguhnya mendurhaka apabila menampakkan ia dalam keadaan kaya. Maka inilah apa yang kami maksudkan membentangkan dari kumpulan zikir dan doa. Kiranya Allah memberi taufik kepada kebajikan. Adapun doa-doa yang lain mengenai makan, berjalan jauh, atau musafir, mengunjungi orang sakit, dan lain-lain, maka akan datang pada tempatnya masing-masing insya Allah Ta'ala. Dan kepada Allah, penyerahan diri, telah selesailah kita zikir dan doa dengan sempurna, dan akan diiringi insya Allah Ta'ala dengan kitab mirip